rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan tidak bosan-bosannya, mari kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan tidak bosan-bosan pula dan tidak bosan-bosan pula kita saling mengingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya adalah sebuah kepastian. Setelah manusia dimatikan, maka dia akan dibangkitkan, akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dia lakukan selama di dunia, termasuk amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman adalah amanah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tahrim. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah perintahkan di dalam ayat ini untuk menjaga diri dan menjaga keluarga kita dari api neraka, sehingga keluarga kita merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk kita berupaya semampu kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga tersebut, baik istri maupun anak-anak kita, yakni dengan mengajari mereka dan mendidik mereka, mengajari mereka ilmu syar'i agar mereka bisa berjalan di atas ilmu syar'i, mengajari istri dan anak-anak ilmu syar'i, lebih-lebih yang namanya wanita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok ada yang paling atas, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kamu paksa untuk meluruskan, niscaya akan mematahkannya. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan tetap bengkok. Fastausu binisa'i khairah. Maka berilah wasiat, berilah wasiat kepada wanita kebaikan. Yakni faedah yang kita bisa ambil dari wasiat Rasulullah SAW ini terkait dengan mendidik para istri, maka dituntut untuk para suami bersabar. Yang namanya wanita secara tabiatnya bengkok, kalau dipaksa akan mematahkannya. Demikian pula dalam menasihati wanita, butuh kesabaran. Bukan lantas ketika kita nasihati masih belum bisa, kemudian kita tinggalkan atau kita patahkan. Naam, tetapi adalah fastausu bin nisa'i khaira. Kita berikan wasiat kepada wanita dengan baik, yang dinasihati pelan-pelan-pelan, dengan didoakan, diberi contoh. Naam. Demikian pula hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang mungkin tidak disadari, dianggap ini sebagai sebuah kesabaran tetapi sebuah kekeliruan. Yakni ketika kita menasihati istri, kemudian masih belum berhasil, kita bersabar, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati dengan baik, nasihati. 6. Yang termasuk kekeliruan adalah seorang tidak memberikan nasihat tetapi langsung menghajar. Padahal hajar ini ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tindakan setelah dipukul. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan tingkatannya demikian. Dinasihati apabila tidak bisa dipukul dengan pukulan yang tidak menzalimi, ya, pukulan yang bersifatnya mendidik. Apabila ini juga masih belum bermanfaat, maka dihajar, tidak diajak bicara, ditinggalkan di tempat tidurnya. Ini adalah tingkatan berikutnya. Nah, jadi bukan dengan langsung dihajar, ini adalah salah tahapan, tidak sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula anak-anak. Yang namanya anak-anak, kalau dibiarkan tidak dibimbing, dia seperti binatang, tidak ada ubahnya dengan binatang. Demikian pula ketika anak-anak ini kita beri waktu untuk bermain, tetapi kebablasan, juga akan menjadi liar anak-anak ini. Sehingga kewajiban orang tualah untuk mengarahkan mereka, untuk mengarahkan anak-anak tersebut. Karena anak dilahirkan di atas fitrah. Kalau orang tuanya salah mendidik, dididik dengan pendidikan Nasrani, jadilah dia orang Nasrani. Kalau dididik dengan pendidikan Majusi, jadilah dia orang Majusi. Maka orang tualah yang akan mewarnai anak tersebut. Apakah dia akan menjadi anak yang soleh? Apakah dia akan menjadi anak yang jelek? Naam, setelah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, min babil asbab, dari sisi sebab, maka orang tuanya lah yang menjadi sebab. Oleh karena itu kami nasihatkan untuk diri kami pribadi, dan juga kita semua adalah pertama-tama kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hidayah, namanya taufik, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana ada para nabi yang diantara mereka anaknya tidak mau beriman. Ada diantara para nabi yang istrinya tidak mau beriman. Kenapa hal itu? Karena hidayah semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perkara yang penting adalah mereka berusaha. Jadi walaupun nabi tersebut anaknya tidak beriman, istrinya tidak beriman, tetapi dia tidak disalahkan. Kenapa? Karena hidayah itu di tangan Allah. Yang penting mereka telah berusaha mengajak anaknya untuk beriman, mengajak istrinya untuk beriman. Akan tetapi ketika mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau menerima nasihat dari nabi tersebut, maka nabi tersebut tidak disalahkan. Demikian pula kita, kewajiban kita adalah mendidik anak-anak dan istri-istri kita. Tapi kalau sampai kita tidak mendidik, kita yang salah. Kemudian anak tumbuh menjadi anak yang tidak beriman, istri dia tetap saja di atas kedurhakaannya. Ketika kita para suami, para bapak tidak membimbing mereka, kitalah yang salah. Bukan kemudian dengan alasan, itu kan dengan takdir Allah. Kenapa anakmu tidak beriman? Oh, itu kan dengan takdir Allah. Padahal kita yang salah karena kita telah melalaikan hak anak-anak. Kita telah melalaikan pendidikan mereka. Sehingga sekali lagi, jangan sampai kita merasa atau meremehkan permasalahan pendidikan dan pengawasan anak-anak ini. Termasuk pengawasan yang seharusnya paling nampak hasilnya adalah pengawasan ketika sholat. Kenapa? Karena orang tuanya di situ dan jam-jam anak-anak di situ. Kalau ketika orang tuanya bekerja, apalagi suami istri sibuk, mungkin anak keliaran, mungkin orang masih bisa mengerti. Tapi kalau ini orang tuanya ada di masjid, anaknya di masjid, orang tuanya sudah sholat, anaknya bermain, Allahu musta'an. Yang demikian ini tidak sepatutnya terjadi, ya, tidak sepatutnya terjadi. Ya, oleh karena itu sekali lagi dan banyak-banyak kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh ini bukan suatu yang gampang, bukan perkara yang gampang kalau Allah tidak memberikan kegampangan. Bukan suatu yang mudah kalau Allah tidak memberikan kemudahan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah kemudahan untuk menuntun anak-anak kita. Nah, lebih-lebih ibadah yang besar ini ibadah sholat. Yang mana ibadah sholat inilah yang dilihat atau yang dihisab pertama-tama sebelum amalan-amalan yang lain, dilihat sholatnya. Dilihat sholatnya. Naam, sehingga jangan sampai kita meremehkan perkara ini. Sehingga diharapkan untuk bisa menertibkan anak-anak ini, memang tidak dilarang seorang berwudu di masjid. Ya. Akan tapi untuk anak-anak yang belum memahami nilai pentingnya sholat, maka orang tua harus mengarahkan. Kalau mau berwudu di masjid sebelum sholat, atau kalau tidak yang lebih utama adalah berwudu dari rumah. Agar apa? Jangan anak-anak ini menggunakannya sebagai kesempatan untuk bermain. Orang tuanya sudah di saf terdepan, sudah sholat, sudah takbiratul ihram, bahkan mungkin sudah rokat pertama atau rokat kedua, anak-anak masih bermain di luar. Ya, sehingga sekali lagi ditekankan, dalam rangka ta'awun, untuk memberikan kemudahan semua di antara kita. Yang lain yang tidak punya anak-anak, dia juga tertolong dari sisi ibaratnya bisa tenang, tidak dengar keributan. Orang tua juga dia bisa memberikan yang terbaik dalam pembimbingan untuk anak-anaknya. Jadi tekankan sekali lagi kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah hadir ke masjid, yang sudah turut sholat berjamaah di masjid, untuk menekankan kepada anak-anaknya wudu di rumah. Nah, apabila kemudian ternyata di sini batal, diharapkan orang tuanya mengantar sehingga mereka terbiasa tidak menjadikan ke tempat wudu untuk bermain-main. Kalau dia ke tempat wudu diantar orang tuanya, berarti ini benar-benar dia mungkin telah batal, ya. Atau memang mungkin belum sempat berwudu. Kenapa? Karena dijaga, dilihat oleh orang tuanya. Nah, ya, sekali lagi kami tekankan kepada orang tua untuk dipahamkan atau ditanamkan kepada anak-anaknya agar terbiasa berwudu dari rumah. Ya, agar terbiasa berwudu dari rumah demi ketertiban, ya, ibadah kita yang agung ini, demi ketertiban, ketenangan, kekhusyuan ibadah sholat kita. Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita masih dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Naam, kitab yang berisi hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, yang beliau mengumpulkan hadis-hadis. Dan memang di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim nam adalah kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas lagi mendalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Salam Al-Habasyi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudiltu ala man qabli bi sittin wa la fakhar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aku dilebihkan dari nabi-nabi sebelumku dengan 6 perkara." Dan ini bukan sebagai kesombongan. Ya. Bukannya Rasulullah mau bersombong di hadapan para anbiya yang lain, bukan. Tetapi Rasulullah menyebutkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sebagai khabar tentang kenyataan. Ya, beliau mengatakan, "Aku diberi kelebihan dibandingkan nabi-nabi sebelumku 6 perkara." Dan ini bukan sebagai kesombongan, tetapi sebagai bentuk berita. Fadzakara minha, kemudian Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah, "Wa'titu jawami'al kalim." Dan aku diberi jawami'al kalim. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW diberi jawami'ul kalim, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas lagi mendalam. Naam, wa kana ahlul kitab yaj'alunaha juz'an bil laili ila shabah. Dan dahulu ada pada ahli kitab yang mereka itu membacanya satu juz, satu bagian itu mereka membacanya dari malam sampai pagi. Fajama'aha li rabbi fi ayatin wahidatin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagiku dalam satu ayat. Ini diantara keistimewaan beliau. Allah kumpulkan apa yang dahulu dalam kitab-kitab terdahulu itu kalau dibaca dari malam sampai subuh. Dan di dalam syariat Rasulullah SAW, dalam syariat Islam ini, Allah berikan yang ringkas kepada beliau, yakni dalam surat Al-Hasyr ayat pertama, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini termasuk Jawamul Kalim. Yang mana Jawamul Kalim itu bisa berupa ayat Al-Qur'an, bisa berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan Jawamul Kalim yang berasal dari Al-Qur'an. Yang mana ayat ini dia setara dengan apa yang dibaca oleh ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasoro, nam di dalam kitab mereka dari pagi, dari malam sampai pagi. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan jawami'il kalim. Qala Az-Zuhri, Az-Zuhri berkata, jawami'il kalim, pengertian jawami'il kalim atau maksud dari jawami'il kalim fi ma balaghana, pada apa yang sampai kepada kami pengertiannya, annallaha yajma'u lahu al-umura al-kathirata allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amril wahidi wal amraini. Apa maksudnya jawamil kalim? Az-Zuhri mengatakan, ya, berdasarkan yang beliau dapatkan dari pendahulu-pendahulunya, yakni bahwasanya Allah mengumpulkan bagi beliau perkara-perkara yang sangat banyak yang dahulunya tertulis pada kitab-kitab sebelumnya. Yang kalau pada kitab-kitab sebelumnya tertulis perkara-perkara yang sangat banyak, nam Allah kumpulkan pada syariat Rasulullah SAW dalam satu perkara atau dua perkara saja. Nam, ini makna dari jawamul kalim. Sehingga hadis-hadis Rasulullah SAW, nam, merupakan bagian dari jawamul kalim tersebut. Sehingga semakin dikaji, semakin mendalam pengertiannya. Semakin dikaji, seorang semakin merasa begitu luas apa yang beliau sabdakan. Adapun orang yang tidak mengkaji, mereka menganggapnya ini sama dengan perkataan manusia yang lain. Kenapa? Karena tidak mengkajinya. Tapi kalau orang mengkaji, semakin mengkaji, dia semakin mendapati betapa dalam dan luasnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-31. Yang kemarin kita telah baca penjelasannya sebagian. Yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaihi wa in taku ghaira dhalika fa syarrun tad'unahu min riqabikum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati, segerakanlah dalam mengurus jenazah, segerakanlah dalam mengurus jenazah, dalam membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaihi. Maka seandainya kalau dia itu adalah orang yang salih, orang yang meninggal itu adalah orang yang saleh, maka kebaikanlah yang kamu haturkan kepadanya, kebaikanlah yang kamu berikan kepadanya. Wa in taku ghairu dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Adapun jika dia jenazah itu dahulunya bukan orang yang saleh, maka sungguh kejelekan telah engkau letakkan dari pundak-pundak kalian. Naam. Dan hadis ini adalah hadis yang agung, dan sebagian faedahnya kita telah baca, ya, di antaranya bahwasanya kalau untuk orang yang sudah meninggal saja kita diperintahkan untuk bersegera menyampaikan kebaikan buatnya, bagaimana dengan yang hidup? Atau lebih-lebih untuk saudara kita yang masih hidup, ya. Maka adalah seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya, jangan sampai dia menggoliminya, menterlantarkannya, membiarkannya tidak membantunya. Terhadap yang mati saja Rasulullah wasiatkan, asri'u bil janazah fa in taqu salihatan fakhiran tuqaddimunaha ilaihi. Segerakanlah dalam pengurusan jenazah, karena kalau dia adalah orang yang baik, maka kebaikanlah yang engkau berikan kepadanya, yakni engkau segerakan dia dalam penyelenggaraan, memandikannya, mengkafaninya, membawanya, memakamkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu segera. Dia akan segera mendapatkan nikmat kubur. Dan kalau dia adalah orang yang jelek, maka hikmah dari menyegerakan itu apa? Yaitu kita menyegerakan untuk meletakkan kejelekan itu dari pundak-pundak kita. Di sini juga faedah dari beliau, kalau orang yang mati yang dahulunya orang yang jelek itu saja diperintahkan untuk bersegera mengurusnya, yakni hikmahnya apa? Agar kita segera meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kita. Bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup yang mereka adalah orang-orang yang jelek, ahlul bid'ah, ahlul ma'asi? Maka orang yang berakal dia akan lebih berhati-hati. Orang yang mati, orang yang dahulunya jelek saja, ini tidak bisa berbicara kepada kita, tidak bisa melontarkan syubhat kepada kita. Itu saja diperintahkan untuk segera mengurus agar segera dimakamkan. Bagaimana dengan orang yang hidup yang jelek? Apa kita akan merasa aman duduk-duduk berdekatan dengan mereka, bercengkerama dengan ahlul ma'asi, cerita-cerita dengan peminum khamar, cerita-cerita dengan ahlul bid'ah, cerita-cerita dengan orang-orang yang tidak baik? Maka hendaklah lebih berhati-hati. Orang yang berakal tentu lebih berhati-hati. Tentu dia akan mengutamakan keselamatannya daripada dia tersambar dengan syubhat, daripada dia terseret kepada maksiat, daripada dia termakan syubhat. Naam. Kemudian faedah berikutnya dari beliau, kalau pengurusan jenazahnya saja diperintahkan untuk bersegera, maka yang lebih utama untuk disegerakan lagi adalah melepaskan sang jenazah itu dari tanggungan-tanggungan, ya. Sehingga seandainya yang meninggal itu dia memiliki hutang, maka ini yang harus segera ditunaikan dahulu. Ini yang harus segera ditunaikan. Kenapa? Karena ini yang lebih bermanfaat bagi si mayit. Walaupun dia segera dilaksanakan penyelenggaraan ini, jenazah dan lain-lain, dipilihkan kain kafan yang bagus, dipilihkan minyak wangi yang paling harum, tetapi kalau dia masih punya hutang, maka dia masih punya tanggungan, dia masih punya beban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga sekali lagi, kalau permasalahan pengurusan jenazah saja diperintahkan untuk menyegerakannya, maka min babil aula, lebih-lebih lagi adalah pengurusan tanggungan si mayit, ya. Kalau dia ada utang atau dia ada permasalahan, hendaklah segera ditunaikan, segera diselesaikan, karena dia lebih butuh kepada hal itu daripada penyelenggaraan fisiknya. Dia lebih butuh agar tanggungannya diselesaikan daripada penguburannya, ya, daripada pemakamannya. 6. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan, وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه. Dan di dalam hadis ini terdapat penetapan adanya nikmat barzakh dan azabnya. Dan ini adalah permasalahan akidah. Dia termasuk dalam pembahasan rukun iman, yakni rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir, kita mengimani seluruh apa yang terjadi sejak kematian. Jadi iman kepada hari akhir tidak cuma beriman, oh ada surga dan neraka, tidak cuma itu, tetapi beriman terhadap seluruh apa yang terjadi sejak kematian. Ini termasuk dalam keimanan kepada hari hari akhir. 6. Di dalam hadis ini terdapat penetapan tentang nikmat barzakh dan azabnya. Waqad tawatarat bidzalika al-ahaditsu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah mutawatir, telah diriwayatkan oleh para sahabat dengan jumlah yang sangat banyak. Sungguh telah mutawatir permasalahan ini, hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis yang membahas tentang nikmat dan azab kubur adalah hadis-hadis yang mutawatir. Tidak ada celah ya, bagi siapapun untuk tidak beriman dengan nikmat dan azab kubur. Nah, dan ini pula ya, perkara yang mungkin banyak terjadi di sebagian kaum muslimin ya, yang mereka tidak belajar tentang akidah. Sebagian mereka masih ada meyakini bahwasanya orang kalau sudah meninggal rohnya bisa pulang, arwahnya bisa pulang ke dunia ya, baik hari ke-7 atau hari yang ke-40 atau hari yang setahunnya atau di luar hari-hari itu. Terkadang mereka melihat bayangan, bayangan orang yang sudah meninggal. Maka ini adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Pernah terjadi ya, sebuah kisah. Nah, ada seorang yang meninggal ya, di tahun 2021 ketika kerusuhan. Ada seorang muslimin yang meninggal karena dibantai orang-orang Nasara. Nah, kemudian setelah pembantaian tersebut, dia datang. Dia datang kepada salah satu ahli warisnya. Dia menasihati ini ruh yang katanya orang meninggal ini dalam bentuk bayangan datang kepada ahli warisnya. Kemudian menasihati, kamu harus menjaga yang 5. Maksudnya apa? Menasihati harus menjaga sholat yang 5 waktu. Nah, orang yang tidak pernah belajar akidah, dia akan meyakini, oh bahwasanya ini adalah roh bapak saya karena bapak saya adalah orang yang baik, atau bapak saya ini menjaga sholat yang 5 waktu, maka walaupun dia sudah meninggal, dia datang kasih ingat saya supaya jaga sholat yang 5 waktu. Padahal ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah talbis dari iblis, ini adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan yang tujuannya apa? Tujuannya menghancurkan akidah kaum muslimin. Jadi yang namanya talbis itu mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Agar apa? Agar orang menyangka, oh ini hak, ini kebenaran, sehingga diterima. Padahal ada target lain. Target lain apa? Menghancurkan akidahnya ya. Sebagaimana contoh tadi, dia datang menasihatkan, kamu harus menjaga yang 5, jaga sholat 5 waktu. Ini benar nasihatnya, tetapi apa yang menjadi targetnya? Yang menjadi targetnya adalah orang ini tadi meyakini bahwasanya orang yang mati arwahnya bisa kembali. Tidak ada lagi yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Kenapa? Oh, arwah bisa kembali. Kalau bisa kembali, mau diazab kubur, saya libur dulu, saya mau diazab, saya pulang ke dunia dulu. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Kalau mereka adalah orang-orang yang soleh, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Kalau dahulu ketika mereka hidupnya adalah orang-orang yang baik, maka ketika matinya dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dahulu ketika hidupnya adalah orang-orang yang jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaihi. Kalau dia adalah orang yang baik, maka kebaikanlah yang engkau berikan kepadanya. Wa in kaku ghaira dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau dia adalah orang yang jelek, maka kejelekan yang engkau letakkan dari pundak-pundak kalian. Kalau dia adalah orang jelek, dia akan mendapatkan kejelekan, sehingga cepatlah turunkan dari pundak-pundak kalian. Naam. Ini sisi pendalilannya atau faedah. Kenapa dari hadis ini bisa diambil faedah terdapat penetapan nikmat kubur dan azab kubur? Naam, dari sisi tersebut. Orang yang baik, segerakan, karena kamu akan menyegerakan kebaikan buat dia. Dan orang yang jelek, segerakan. Kenapa? Kamu meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Karena orang yang jelek, dia akan mendapatkan azab kubur. Naam. Dan hadis-hadis ya, di samping hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan azab kubur, ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya, hadis-hadis yang mutawatir. Wa anna mubtada'a dzalika wada'ahu fi qabrihi idza tamma dafnuhu. ولهذا يشرع في هذا الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار والسؤال الله له بالتثبيت. Dan bahwasanya permulaannya, yakni permulaan dari nikmat dan azab kubur itu adalah peletakannya di dalam kuburnya setelah sempurna pemakamannya. Ya, setelah dimasukkan ke liang kubur, kemudian sempurna ditimbun, naam, sempurna dimakamkan, naam, disitulah mabda ya, atau mubtada berawalnya proses naimul barzakh wa azabu, nikmat dan azab kubur, disitulah. Oleh karena itu disyariatkan pada keadaan ini, setelah dimakamkan, disyariatkan untuk al-wukufu ala qabrihi wa du'a lahu, untuk berdiri di dekat kuburnya dan mendoakan baginya dan memohonkan ampun untuknya dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisyarat. Ya. Beliau jelaskan disyariatkan setelah kita memakamkan orang yang dikubur adalah kita mendoakan. Ya. Mendoakan orang yang dikubur, bukan berdoa kepada atau berdoa kepada yang dikubur, bukan. Tetapi mendoakan orang yang dikubur. Dan kita memohonkan istighfar, kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya, kita memohonkan kepada Allah as-sabat, kekokohan ketika ditanya di alam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dia, karena dia keadaannya sekarang tidak seperti kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup masih bisa beristighfar, masih bisa menambah kebaikan, masih bisa bertaubat, masih bisa menambah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kasihan saudara kita yang sudah dikubur ini, dia sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apapun. Walaupun mengucapkan sepatah kata la ilaha illallah, mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk melakukan satu kebaikan pun. Sehingga mereka sangat membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Ya, lebih-lebih anak-anak ya, kepada orang, untuk orang tua yang sudah meninggal. Orang tua mau mengharapkan siapa kalau bukan mengharapkan anak-anaknya? Apakah mengharapkan orang lain untuk mendoakannya? Iya, kalau ingat, yang ingat paling anak-anaknya. Sehingga kita anak-anak yang masih hidup, maka adalah kita berusaha untuk banyak-banyak mendoakan orang tua kita. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, merahmati orang tua kita, memasukkan orang tua kita ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian selanjutnya beliau juga mengatakan wa fi hadza aidan at-tanbihu ala asbabi na'imil barzakhi wa 'adzabihi. Dan di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil pelajaran peringatan agar peringatan atas sebab-sebab na'im al-barzakh wa 'adzabihi, sebab-sebab nikmat kubur dan azabnya. Naam. Kita untuk perhatian terhadap sebab-sebab yang bisa mendatangkan nikmat kubur, dan kita berhati-hati dari sebab-sebab yang menyebabkan azab kubur. Wa anna asbaban na'imi, dan bahwasanya sebab kenikmatan itu adalah as-shalah. Sebab kenikmatan kubur itu adalah as-shalah, yakni kebaikan. Kebaikan yang lahir maupun kebaikan yang batin. Amalan-amalan, ibadah-ibadah yang lahir maupun yang batin. Ibadahnya bagus, amalnya bagus, akhlaknya juga bagus. Ini merupakan sebab kenikmatan kubur. Yang mana juga diantara petunjuk Rasulullah SAW agar seorang itu diselamatkan dari azab kubur adalah menghafal surat Al-Mulk. Ini juga diantara sebab. Naam. Beliau sebutkan di sini wa anna asbaban na'imi, diantara dan bahwasanya sebab nikmat kubur itu adalah as-shalah, yakni kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya zahir maupun kebaikan yang batin. Liqaulihi, berdasarkan sabda beliau, fa in kanat salihatan, kalau dia adalah orang yang saleh. Fassalahu kalimatun jami'atun tahtawi ala tasdiqillahi wa rasulihi wa ta'atillahi wa rasulihi wa tasdiqul khabari wa imtithalul amri wa ijtinabun nahyi. Maka as-salah ini adalah kata yang mengandung makna yang luas. As-salah ini adalah kata yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Ya, sebagaimana hadis ini juga merupakan jawamiul kalim yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahkan Allah khususkan kepada Rasulullah SAW. Alaihi wasallam. Fa in taku salihatan, kalau dia adalah hamba yang saleh. Kata yang saleh ini adalah satu kata tetap mencakup makna yang luas. Tahtawi ala tasdiqillah, yang dia mengandung makna tasdiqillahi wa rasulihi, membenarkan Allah dan rasulnya. Wa ta'atullahi wa rasulihi, dan mentaati Allah dan rasulnya. Fa huwa tasdiqul khabar, maka dia itu adalah membenarkan khabar, berita, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini makna salah. 6. Jadi orang yang saleh adalah orang yang dia membenarkan Allah dan Rasulnya, membenarkan seluruh berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang dia rajin sedekah, rajin sholat, tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan sesuatu tentang dirinya, kemudian dia tidak bisa menerima, maka ini bukan orang yang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini adalah khabar. Khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'ars. Nah, walaupun ada orang yang dia rajin sholat, dia sodakohnya banyak, suka membantu orang, tapi kemudian dia mengatakan tidak, Allah itu ada di mana-mana, maka sungguh pada hakikatnya dia belumlah menjadi orang yang soleh. Kenapa? Dia belum membenarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belum membenarkan khabar Allah Subhanahu Wa Taala yang mengkhabarkan bahwasanya Allah di atas ars. Ya. Dia meyakini dengan perasaannya, dengan perkataan orang dari mulut ke mulut bahwasanya Allah ada di mana-mana. Naam. Maka walaupun zahirnya dia kelihatan baik, pada hakikatnya dia belumlah menjadi orang yang saleh. Kenapa? Sekali lagi, karena dia belum membenarkan khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal laili al-akhir." Allah tabaraka wa taala, Rabb kita, turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Maka orang-orang yang mengikuti perasaan, ah, ini tidak mungkin, ini tidak masuk di akal. Kemudian dia takwil, dia rubah, itu yang turun adalah rahmatnya. Maksud Allah turun ke langit dunia, berarti Allah butuh tempat. Nah, maka orang yang masih mengatakan demikian terhadap khabar yang datangnya dari Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya dia bukan orang yang saleh. Kenapa? Karena dia belum membenarkan khabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana sikap yang benar, iman yang benar terhadap seluruh khabar-khabar tersebut? Maka sikap yang benar, iman yang benar adalah kita mengimani, meyakini seluruh khabar yang datang tanpa menggambarkan dengan suatu penggambaran, oh Allah turunnya seperti ini, ya. Tanpa pula menolak, oh Allah tidak turun ke langit dunia, tanpa menolak Allah tidak di atas ars, tidak demikian. Tetapi kita beriman sebagaimana nas itu datang, sebagaimana ayat maupun hadis itu datang, tanpa memberikan gambaran, tanpa mempertanyakan bagaimana sih istiwanya Allah di atas ars, bagaimana sih turunnya Allah ke langit dunia, dan tanpa menolak, oh tidak mungkin, tidak mungkin Allah turun ke dunia, oh tidak mungkin Allah beristiwa di atas ars. Dia menolak dengan akal-akal mereka. Nah, ini adalah orang yang tidak soleh. Demikian pula perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah, maka orang yang soleh adalah orang yang bersegera di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya. Nah, ini. Jadi ini adalah sebab nikmat kubur. Seorang memperbaiki akidahnya, meluruskan akidahnya, kemudian dia memperbaiki amaliyahnya, dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa annal azaba sababuhu al-ikhlalu bis-salah. Dan adapun azab kubur, maka sebabnya adalah kerusakan dari as-salah itu tadi, kekurangan dari as-salah. Kebaikannya rusak. Imma li syakkin fid dini, baik karena ragu terhadap agama. Ya, baik ragu terhadap agama. Au ijtira'un 'alal muharram, atau lancang terhadap kemaksiatan. Berani-berani dalam keharaman yang Allah haramkan. Au litarki syai'in minal wajibati wal fara'id, atau meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban atau perkara yang fardu. Wa jami'al asbabil mufassalah bil ahadithi wal athar tarji' ila dzalik. Dan seluruh sebab-sebab yang diperincikan di dalam hadis-hadis dan dalam asar-asar, maka rujuklah padanya. Maka rujuklah, lihatlah kepada hadis-hadis atau asar-asar yang menyebutkan tentang sebab-sebab azab kubur. Naam. Jadi sekali lagi beliau contohkan di sini, sebab azab kubur adalah li syakkin fid din, ragu terhadap agamanya. Ya. Ragu terhadap agamanya. Seperti seorang ragu terhadap surga atau neraka. Surga atau neraka ada enggak ya? Sudahlah, daripada kalau saya enggak percaya lah, kalau ada betulan bagaimana? Ya, kalau saya enggak percaya neraka, kalau tiba-tiba setelah mati ada neraka, bagaimana? Rugi saya. Mending saya percaya sajalah. Ya, kalau toh saya percaya ternyata di akhirat enggak ada neraka, saya enggak rugi. Ini masih ragu yang seperti ini. Ya. Orang yang seperti ini masih ragu, tetapi adalah dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Bahkan Surga telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, telah Allah ciptakan. A'iddat lil mu'minin, yang disiapkan oleh untuk orang-orang yang beriman, demikian pula neraka. Telah ada, Allah telah siapkan. A'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jangan sampai ada keraguan masuk ke dalam hati kita. Naam. Kemudian walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat yang ke-15 sampai ke-16, la yaslaha illa al-ashqa, tidaklah akan masuk ke dalamnya, ke dalam neraka, kecuali orang-orang yang celaka. Alladhi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan lagi berpaling, ya. Kadzdzabal khabara wa tawalla 'anil amri, yang dia mendustakan al-khabar, mendustakan berita-berita dari Allah dan berpaling dari perintah-perintah Allah, yakni tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Ini adalah hadis yang agung, sekali lagi kalimat yang ringkas tetapi ternyata mengandung makna dan pelajaran yang sangat mendalam. Asri'u bil janazah, bersegeralah dalam menyelenggarakan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kalau dia adalah orang yang saleh, maka kebaikanlah yang kamu berikan kepadanya. Wa in taku ghaira dzalika, kalaulah tidak demikian, kalaulah dia bukan orang yang saleh, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan telah kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh sekali lagi Imam Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saleh sehingga kita diberikan kenikmatan kubur, yang kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.